السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat taufik, nikmat belajar. Nikmat belajar adalah nikmat yang sangat indah. Walaupun banyak di antara orang yang sedang berada dalam proses belajar seringkali enggak menikmati. Tapi biasanya penyesalan nanti setelah beberapa tahun kemudian. Ya, kita lihat saja hadirin sekalian bahwa banyak di antara kita atau enggak banyak di antara orang itu ketika SMA atau sekolah atau kuliah terus gak masuk, bahasa kita dulu cabut, terus nongkrong dan seterusnya, dan dia menikmati dia cabut, dan sebuah kebanggaan mungkin ketika dia bisa manjat pagar belakang lalu gak ketahuan, atau misalnya bisa absen di salah satu dua pelajaran lalu tidak dihukum, lalu dia banggakan di hadapan teman-temannya. Dan justru dia menikmati saat dia gak belajar itu, atau minta izin ke kamar mandi di 10 menit pertama lalu gak balik-balik lagi, lalu nongkrong di kantin lalu gak ketahuan. Tapi penyesalan nanti akan datang setelah 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Lalu dia lihat teman-teman yang terus belajar berhasil, sukses. Lalu disitulah timbul, kenapa dulu saya tidak? Kenapa dulu saya gak belajar? Ternyata belajar itu kenikmatan. Lalu kita wanti-wanti anak kita, jangan kayak ayah ya, gitu. Ayah dulu gak belajar, kamu harus jadi anak yang pintar. Dan begitulah manusia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Dalam Toha ayat 124, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, berpaling dari mengingatku, berpaling dari ilmuku, gak mau belajar, gak mau duduk di kajian, gak mau mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, fa'inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Buta hadirin. Di hari kiamat, buta. Dikumpulkan dalam kondisi buta. Dan hari kiamat itu beda. Orang yang diuji dengan kebutaan di dunia, ada banyak pihak yang masih dan sangat peduli dengan dia. Dia akan dituntun dan ada yang buatkan buku braille dan seterusnya. Tapi di hari kiamat buta, siapa yang peduli dengan dia? Dan orang yang dibutakan adalah orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari ilmu, berpaling dari mengingat Allah. Lalu orang ini bertanya di ayat berikutnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau butakan aku padahal dulu aku bisa melihat? Lalu Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna, di ayat yang berikutnya. Begitulah dulu ayat-ayat kami itu datang kepadamu. Ayat-ayat kami itu datang. Ada yang ada kajian di sini, kajian di sana. Ada yang tanpa kita minta masuk ke gadget kita, link kajiannya datang. Emang datang beneran. Gitu loh. Datang beneran ke kamar kita, ke ruang kerja kita sekarang begitu. Ayat tuh datang ke ruang kerja sekarang gitu. Datang ke kamar tidur kita. Benar-benar real datang. Beda dengan berapa masa yang lalu. Tapi sekarang benar-benar datang. Qala kadzalika atatka ayatuna. Datang. Itu yang ayat-ayat syar'iyyah, belum ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat kami itu datang kepada Anda. Fanasita. Tapi Anda melupakannya. Anda enggak peduli dengan ayat-ayat tersebut. Wakadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini pun Anda dilupakan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Balasan melupakan, dilupakan. Balasan gak punya waktu, nanti gak punya. Pihak yang kita butuhkan di hari kiamat gak punya waktu buat kita. Ya, Anda gak punya waktu dengan dia. Al-jazam minyak selamat. Sama kan kayak, gak usah bicara itulah. Orang tua dengan anak lah. Orang tua yang gak punya waktu dengan anaknya waktu anak-anak mereka masih kecil. Nanti ketika anaknya besar, anaknya gak punya waktu buat orang tuanya. Dan itu terjadi. Anaknya gak punya waktu buat orang tua. Sekarang mah enak, kita lagi segar, bugar, sehat segalanya. Jadi itu tadi, sibuk di luar, ada kegiatan sama anak di cancel, ada kegiatan dengan ini di nomor 2 kan. Dan ada waktu Anda sakit-sakitan. Udah tua, opname. Lalu kita berharap anak kita ada di sisi kita. Dan anak kita enggak punya waktu karena sibuk urusan kerjaannya sebagaimana dulu kita sibuk urusan kerjaan kita. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Makanya Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan begitulah. Dulu kamu kan ayat-ayat kami datang, terus kamu melupakannya, enggak perhatian sama ini, enggak merespon. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan begitu juga hari ini kamu pun dilupakan. Kamu pun dilupakan. Maka berpikirlah jauh ke depan. Ada hari yang begitu mengerikan dan kita butuh pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita butuh naungan dari Rabbul Alamin. Sekarang rasanya kita akan hidup selama-lamanya, apalagi lagi sehat walafiat. Tapi Allah mengatakan apa dalam surat Ali Imran? Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hari-hari itu kita putar di tengah-tengah manusia. Ada waktunya kita di atas, ada waktunya kita di bawah. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan hal tersebut dan berpikirlah. Bukan hanya pada saat kita sedang berada di atas, sedang sehat, sedang ada uang. Tapi bagaimana jika kita kehilangan itu semua? Dan kalau seseorang tidak kehilangan di dunia, mungkin aja lahir kaya, mati pun kaya. Tapi ada sebuah hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana enggak ada manfaatnya punya harta dan punya anak. Harta dan anak enggak ada manfaatnya sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kekufuran, bersih dari virus-virus hati dan seterusnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di mana pun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, dan kita masuk ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Mari kita simak Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, jika suami mengajak istrinya, jika suami mengajak istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, falam ta'tih, kemudian atau lalu istrinya menolaknya atau tidak menurutinya, fabata ghadbana 'alaiha, akhirnya malam itu suaminya pun marah kepada istrinya. Marah kepada istrinya. Apa yang terjadi? Jadi suaminya marah karena istrinya enggak nurut, istrinya menolak. Maka yang terjadi adalah la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknat sang istri sampai keesokan paginya. Keesokan paginya. Jadi sekali lagi, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka lalu istrinya tidak menurutinya, lalu suaminya marah, maka istri seperti itu dilaknat oleh malaikat. Dan hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, ada tiga riwayat yang dibawakan ya. Ada tiga riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sebutkan riwayat yang kedua ya. Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila seorang istri bermalam dalam kondisi meninggalkan tempat tidur suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Tapi kita masuk yang riwayat yang pertama terlebih dahulu, hadirin Allah muliakan. Ada banyak hikmah dan pelajaran dari riwayat ini, khususnya riwayat yang pertama kita bahas terlebih dahulu. Pelajaran yang pertama, kita lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan idza da'a ar-rajulu imra'atah. Kita lihat lagi redaksinya. Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, yang perlu kita pahami, apa yang maksud mengajak istri ke tempat tidur, hadirin? Yang kita pahami dari hadis ini apa? Mengajak apa? Ya ngajak tidur lah Pak Ustaz. Masa ngajak masak? Oh iya, maksudnya tidur-tidur merem gitu. Nah, yang dipahami apa sih? Ngajak tidur. Ngajak ke tempat tidur tuh ngapain? Main domikado di atas tempat tidur. Atau main tebak-tebakan. Atau curhat-curhat. Ayo kumpul tidur ya, aku mau curhat. Kan bisa kan? Terus apa lagi? Pijit-pijit. Gimana sih? Ini masa jomblo semua enggak? Kira-kira kalau bapak-bapak ini ngajak, ayo kita ke tempat tidur, itu maksudnya apa? Enggak, serius, apa? Bercanda, gitu lah. Aku pengen bercanda sama kamu, kita ke tempat tidur yuk, gitu lah. Oke, terus apa lagi? Ya benar, bisa aja lah. Terus? Brainstorming, mas tempat tidur, Masya Allah. Terus apa lagi? Baca buku. Jadi bercanda, brainstorming, baca buku, itu semua di atas tempat tidur ya. Iya, karena rumahku satu ruangan aja sih Ustaz. Jadi semuanya kamar tidur. Artinya ada banyak hal yang bisa dikerjakan di kamar tidur atau di atas tempat tidur. Tapi yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah berhubungan. Berhubungan intim, berhubungan suami istri atau mengarah ke sana. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, dari sini pesan besar bagi kita, lihat bagaimana tingginya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingginya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengatakan dengan bahasa langsung, tapi beliau mengatakan firasyahu, ke tempat tidur. Ke tempat tidur. Dan begitulah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ulama kita mengatakan, pertama kali saya mendapatkan pelajaran ini dari salah satu guru kami, salah satu spesialis dalam ilmu tafsir. Beliau menyampaikan bahwa, coba kalian renungkan betapa tingginya dan elegannya bahasa di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hal-hal yang sensitif seperti berhubungan berhubungan intim itu dengan nyamannya dibaca oleh seluruh elemen dan lapisan masyarakat. Bahkan sangat nyaman dibaca oleh orang tua di depan anak-anaknya. Sangat nyaman dibaca anak-anak di hadapan orang tua. Kakek nenek di hadapan cucu, cucu di hadapan kakek nenek. Om tante di hadapan keponakan, keponakan di hadapan om tante. Santai aja baca, baca ayat-ayat seperti itu. Atau baca hadis Nabi SAW dalam masalah itu. Seperti hadis ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi. Kalau sekedar baca, kira-kira kita nyaman gak baca di hadapan anak kita yang masih kecil atau apa? Biasa aja. Jika seseorang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, masih enak didengar gitu loh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini dalam misalnya dalam ayat-ayat puasa ayat 187 ya dalam Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian itu pakaian untuk kalian dan kalian pakaian untuk mereka. Jadi hadirin Allah muliakan. Lalu di akhir-akhir itu ayat tersebut mengatakan wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian mubasyarah dengan istri kalian ketika kalian i'tikaf di masjid. Siapa orang tua yang risih baca ayat ini di hadapan anak-anaknya? Itu kan maknanya janganlah kalian berhubungan intim dengan istri kalian ketika kalian i'tikaf. Tapi lihat bagaimana Allah menggunakan mubasyarah. Janganlah kalian mubasyarah ke istri kalian dalam pada saat kalian i'tikaf. Maka istri kalian pakaian buat kalian, kalian itu pakaian buat istri kalian. Sangat sangat sangat tinggi bahasa Al-Qur'anul Karim. Sangat elegan hadirin yang memuliakan. Ada kan Al-Baqarah 2187? Coba buka ayat yang lain. Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang wanita haid. Atau mohon maaf, mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. Qul huwa adza. Fa'tazirun nisa'a fil mahid. Kata bukan ayatnya. 222. Wais'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang darah haid. Qul huwa adza. Katakan darah haid itu najis. Fa'tazirun nisa'a fil mahyid. Maka fa'tazir gitu. Artinya kan fa'tazirun nisa'a, jangan berhubungan intim. Jangan, mohon maaf, jangan penetrasi dengan dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu ketika istri Anda haid. Itu bahasa keterangan biar kita ngerti maksud ayat ini. Tapi lihat bagaimana Allah menggunakan bahasanya. Fa'tazirun nisa'a fil mahyid. Fa'tazir i'tizal. Wala taqrabuhun, dan jangan kalian dekati istri anak kalian. Hatta yathurna, sampai mereka bersih. Fa'idha tataharna, dan jika mereka bersih dan mereka sudah mandi, artinya haidnya bersih dan mereka sudah mandi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka silakan kalian datangi istri kalian dari arah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada enggak sih ketemu ayatnya? Al-Baqarah 222. Jadi kalau sudah bersih dari haid lalu sudah mandi, silakan. Bahkan bahasa Allah Subhanahu wa taala min haitsu amarakumullah, dari arah atau dengan cara apapun selama Allah bolehkan. Ya hadir, itu kan bahasa atau ranah yang sangat sensitif, ranah yang sangat intim. Tapi pertanyaannya, siapa anak-anak yang risih baca ayat ini di hadapan orang tuanya? Dan siapa orang tua yang risih bicara di hadapan atau membaca di hadapan anaknya? Enggak, biasa aja. Ya mungkin karena gak ngerti bahasa Arab kali Pak Ustadz, gak ngerti artinya. Oke, orang Arab nih, emang ada yang risih? Gitu. Coba buka ayat berikutnya. Ayat berikutnya juga sama, hal yang sensitif. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ayat 223. Istri kalian itu ibarat ladang bercocok tanam. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Silakan datangi sesuai dengan apa yang kalian inginkan, selama tidak diharamkan. Sensitif hadirin. Tapi lihat bahasanya, harth, ladang. Sangat-sangat sangat-sangat apa, sensitif. Tapi di waktu yang sama berkelas, sehingga semua gak risih gitu loh. Gak risih. Baik yang dan kita bahas yang ngerti artinya ya, gak risih. Emang ada imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu, atau imam-imam Tarawih yang baca 30 juz otomatis lewatin ayat ini? Dan di Masjidil Haram ada anak-anak kecil gak? Banyak anak. Di Masjid Nabawi ada anak-anak kecil? Banyak. Kira-kira ada gak imam-imam Masjidil Haram, misalnya Syekh Sudais, Syekh Suraim, segala macam, nge-skip ayat ini? Misalnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min, lalu setelah selesai ayat itu dibaca, dua ayat diloncat gitu, wa'isaluna ka'anil mahyid, diloncat, di-skip, lalu nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anasyi'tum, di-skip, lalu langsung masuk ke ayat berikutnya, wa'la taja'alullahu uradatan li'aymanikum. Lalu ada yang nanya, Syekh Sudais, kenapa tadi dilengkap gak enak, banyak anak kecil? Ada yang bilang gitu? Jangan-jangan, dua ayat itu agak sensitif, di belakang ada anak kecil, gitu loh. Enggak, biasa aja. Dan anak-anak atau anak-anak yang itu, mereka, banyak mereka orang Arab, ngerti apa yang dibaca misalnya. Lihat bagaimana ilmu itu membuat bahasa itu berkelas hadirin. Gak vulgar. Sebagaimana kembali ke hadis ini, idza da'ar rajulu imra'atah, jika seseorang suami mengajak istrinya, ila firasyi, ke tempat tidur. Gak ada bahasa-bahasa itu. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam punya bahasa yang sangat berkelas. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ma'u minal ma', air disebabkan air. Apa maknanya? Saya pernah dengar hadis itu. Al-ma'u minal ma', air itu disebabkan air. Hah? Hah? Apa? Air yang pertama, air mani janabah, disebabkan air. Air yang kedua artinya air mani. Tapi mani gak disebutkan oleh Nabi SAW. Ya Ustaz sebutkan. Ya kalau gak ngerti-ngerti kita, kalau ulama gak sebutkan, ulama menjelaskan. Karena kita gak paham-paham. Kalau para sahabat langsung ngerti, makanya Nabi gak mensyarah. Nabi hanya mengatakan al-ma'u min al-ma', langsung paham semua, connect. Itu menunjukkan ketinggian bahasa mereka. Dan mereka memang terbiasa dengan bahasa seperti itu. Makanya salah satu PR kita, khususnya kita yang sudah belajar ngaji, hati-hati dengan bahasa. Berbahasalah sesuai dengan maqam ilmu, hadirin. Berbahasalah sesuai dengan levelnya. Dunia ilmu itu membuat bahasa seorang itu berkelas, elegan. Termasuk membahas hal-hal yang sensitif. Jangan sampai kita udah belajar, udah ngaji, tapi bahasa kita kasar, kotor, vulgar. Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tidak mencontohkan demikian. Bahasanya nisa'ukum harthul lakum fa'tazilun nisa'a fil mahyad. Coba i'tizal dulu, i'tizal, jauhi atau jaga jarak dulu dengan istri Anda. Jadi hunna libasul lakum antum libasul lahun, mereka pakaian bagi kalian, kalian pakaian buat mereka. Suami istri itu pakaian. Nah, bahasanya enggak rendah gitulah, hadirin. Dan itu menunjukkan, karena para ulama mengatakan tinggi atau rendahnya diksi seseorang itu menunjukkan kualitas seseorang. Menunjukkan kualitas hatinya, menunjukkan kualitas ilmunya, menunjukkan value seseorang. Dan begitulah Nabi kita SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa mereka demikian? Karena Nabi kita SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Hendaklah berkata baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Dan kalau bisa pakai bahasa dengan nilai 10, kenapa 9? Kalau bisa dengan 9, kenapa 8? Kecuali kalau lawan bicara kita gak paham. Makanya tadi, kenapa makna secara lebih dalam dibahas dalam ilmu tafsir? Ya karena banyak orang gak paham, hanya dengar ayat-ayat tersebut. Tapi kalau mereka paham, ya gak usah dibahas tentang itu. Nah, ini salah satu pelajaran penting dalam keseharian kita. Bagaimana kualitas bahasa kita. Makanya kan para ulama kita mengatakan man ammara nafsahu bisunnah nataqa bil hikmah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam dirinya, maka yang meluncur dari lisannya adalah hikmah demi hikmah. Hikmah demi hikmah. Man ammaru nafsahu bisunnah nataqa bil hikmah wa kama qala. Itu kaidah yang dibakukan oleh para ulama kita. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW, itu maksudnya. Di dalam dirinya, dia hidupkan, bukan hanya dia tahu, bukan hanya dia hafal, bukan hanya dia ngerti, tapi dia hidupkan itu. Sehingga sunnah Nabi SAW itu benar-benar hidup dalam dirinya. berada di setiap derap langkah, ucapan, sikap, tindak tanduk, maka yang terjadi nataqa bil hikmah, dia akan meluncurkan kalimat-kalimat hikmah. Jadi yang meluncur dari lisannya itu hikmah demi hikmah. Saat sikapnya baik, cara bicaranya elegan, indah, menghormati, dan kalaupun membahas hal-hal sensitif, dia punya kualitas yang baik, nggak suka-suka gitu, nggak asal bunyi, tidak. Kecuali kalau orang itu tidak paham dengan bahasa tinggi, maka dia akan berusaha beradaptasi dengan cara yang terbaik. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi. Jika seseorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur. Bahasa yang sangat sangat indah, hadirin. Saya rasa cukup sampai di sini, kita akan lanjutkan materi ini bismillah. Karena ini perlu kita tekankan, karena kita harus terus memperbaiki bahasa kita. Kita semua, apalagi yang berbicara dan berbicara dengan level yang diinginkan oleh para ulama kita. Ilmu punya level yang berbeda, hadirin. Walaupun orang berbeda-beda, orang ada yang lemah lembut, ada yang sebaliknya gitu. Ada orang yang keras dan gitu. Ada orang kalau bicara rendah, ada yang sedikit lebih tinggi. Tapi diksi tetap penting, hadirin. Kualitas artikulasi itu penting. Pemilihan kata itu penting. Khususnya hal-hal yang sensitif. Karena itulah contoh yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita belum masuk ke inti hadis ini. Semoga Allah kasih taufik untuk menjelaskan esok hari biidznillahi taala. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya dan orang yang beriman dengan iman sesungguhnya itu terlihat dari cara dia bicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara baik atau diam. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ